أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، وأن الإيمان قول باللسان إخلاص بالقلب وعمل بالجوارح وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد ذلك بالطاعة وينقص ذلك بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال، لا محبطا للإيمان ولا قول ولا عمل إلا بموافقة السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام العلامة محمد بن بكر المحروب بن قيم الجوزية في كتابه الاجتماع: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد ذلك بالطاعة وينقص ذلك بالمعصية. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menukil perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, yang dikenal dengan nama Malik As-Saghir di mazhab Malikiyah Al-Qayrawan. Iman adalah merupakan perkataan dengan lisan, keikhlasan yang terdapat dalam hati, dan amalan dikerjakan dengan seluruh anggota tubuh. Inilah elemen iman: perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati yang dikerjakan dengan seluruh anggota tubuh. Inilah tiga elemen iman. Diucapkan dengan lisan, yaitu ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan itu masuk ke dalam Islam. Kemudian ucapan tersebut harus diiringi dengan pembenaran dalam hati. Dengan itu akan dia masuk ke dalam iman, benar-benar beriman. Kemudian konsekuensi daripada iman ini melahirkan perbuatan, salat, zakat, puasa, haji, jihad, bersedekah, silaturahmi. Inilah tiga elemen iman. Pintunya adalah ucapan La ilaha illallah, yang mana ucapan tersebut, dengan ucapan itu dia akan dikatakan menjadi seorang muslim. Dibenarkan dengan hatinya, dengan itu dia menjadi seorang mukmin. Diamalkan dengan seluruh anggota tubuhnya, sempurnalah imannya. Berkurang amalannya, berkurang pula imannya. Tentunya amalan bertingkat-tingkat. Ada yang wajib, ada yang tak wajib. Meninggalkan kewajiban, dia berdosa. Ya. Meninggalkan perkara-perkara yang tak wajib, tak berdosa. Sunnah saja. Yang jelas iman harus ada pada tiga unsur. Kalau diucapkan dengan lisan, diiman dalam hati, dipraktekkan dalam amal, salat, zakat, puasa, haji, jihad, menyambung silaturahmi, mengucapkan salam, bersedekah, dan seterusnya. Maka tak cukup iman hanya ucapan belaka. Jika hanya ucapan belaka, tak ada beda antara orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin, sama-sama mengucapkan kalimat iman. Tak cukup iman hanyalah perucapan dengan lisan dan pembenaran dalam hati belaka. Setiap orang yang mengatakan dirinya beriman dan hatinya meyakini ucapannya harus mengerjakan konsekuensi iman berupa amal. Kalau tak ada amalan, berarti dia tak beriman. Dan dalam Al-Quran Allah selalu menselaraskan antara iman dan amal. Innal ladina amanu wa aminu salihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Ini i'tiqad ahlu sunnah tentang iman. Tambahan lagi dua elemen lainnya. Yazidu. Dzalika bita'ah, akan bertambah iman ini dengan banyaknya kita berbuat taat. Semakin banyak semakin bertambah iman. Hari ini baca satu juz, bertambah iman. Hari ini bersedekah, bertambah iman. Hari ini mendatangi kajian ilmu, bertambah iman. Terus bertambah, bertambah, bertambah. Hari ini banyak berzikir, bertambah iman. Yazidu dzalika bita'ah. Dan tanda tambahnya iman adalah kelezatan yang didapatkan dalam hati, kenyamanan, ketenteraman. Ketika hati kita gersang, galau, menunjukkan iman sedang berkurang, turun. Maka perbanyak istighfar. Kalau hati itu kira-kira mulai ada padanya kegalauan, tak nyaman, ada yang kurang, segera beramal. Kerjakan sholat sunnah, bersedekah, berinfak, silaturahmi, telepon orang tua, bantu orang di jalan yang susah, bertambah imanmu terus. Ya, wa dzalika bita'ah wa yazidu bidzalika bita'ah wa yanqusu dzalika bil ma'siyah. Yang kelima, yang terakhir, dan akan berkurang iman dengan bil ma'siyah, dengan maksiat. Hari ini mata tak dijaga, tak ditambah dengan istighfar. Jelalatan memandang haram, tak diiringi dengan istighfar, tak diiringi dengan penyesalan, tak diiringi dengan tobat, tak iringi dengan amal saleh, berkurang iman. Mulailah galau hati. Telinganya pun tak dijaga. Mendengar hal yang haram, mendengar ghibah dia diamkan. Mendengar hal-hal yang memutus hubungan antara manusia, mengandung doman semacamnya, tidak dia ingkari. Mendengar musik dan seterusnya, mendengar segala macam kajian-kajian dari dai-dai yang sesat dan menyesatkan, mengurangi iman. Ya, begitulah iman. Berkurang, berkurang, berkurang hingga bisa sampai ke akar-akarnya habis punah. Ya. Dan iman terus bertambah, bertambah, bertambah sehingga pemiliknya seolah-olah telah berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sehingga pemiliknya merasa telah mengitari arsy Allah bersama malaikat-malaikat penjaga arsy. Allahu Akbar. Ya, iman ini begitu luas, lebih luas daripada samudra ketika dia meluas. Subhanallah. Sebagaimana yang telah didapati dan dirasakan oleh para ulama-ulama kita, dengan banyaknya amal saleh mereka, hati mereka luas, luas-luasnya. Memang jasad mereka masih di bumi, tapi hati mereka telah terbang ke langit. Allahu Akbar. Hanya kematian saja yang menghalangi mereka untuk naik kepada al-malakul a'la, alamnya malaikat. Di langit yang tinggi sana. Ya, subhanallah. Inilah iman. Bertambah, berkurang. Dan bisa habis sama sekali. Terpotong, tercabut akar-akarnya ketika mengamalkan apa-apa yang membatalkan iman. Kesyirikan, kekufuran, murtad, ateis, meninggalkan sholat bagi sebagian ulama, membatalkan iman. Berzina dan seterusnya. Berkurang, berkurang, berkurang. Sampai bisa hilang sama sekali. Tak ada lagi iman. Murtad, iyadan billah. Karena kurangnya ilmu, bertambah kuranglah ketika itu amalannya. Kurang-kurang, lambat-lambat habis semuanya. Tiba-tiba ada pindah agama. Anallah. Pindah menjadi non-muslim. Bapak moyangnya semua muslim, dia pindah murtad. Karena tak ada ilmu. Ya, agama ini ikhwati fillah rahimakumullah akan menjadi nikmat ketika terus kita pelajari, terus dalami tentang siapa Tuhan kita Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya. Ya, dalami apa perintahnya, dalami apa larangannya. Terus berusaha mencari apa perintah-perintahnya belum kukerjakan, apa larangannya yang belum kutinggalkan, terus imani semua berita-beritanya, benarkan. Subhanallah. Barulah akan terasa nikmatnya iman. Kalau sudah terasa nikmat iman, maka tak ada sama sekali pandangan berarti besar dunia ini tak ada. Meskipun di tangannya uang banyak, harta melimpah, tapi tak ada di dalam hatinya. Hanya sekedar di tangannya saja. Bertambah, berkurang, tak peduli. Orang imannya lemah, harta berkurang, stres dia. Sebagian orang gila dia, terbakar usahanya semua. Belum diasuransikan. Tuku-tukunya 5 tuku, 6 tuku, habis, hangus semua. Nangis. Sebagiannya apa? Gila. Iman kurang. Diambil Allah nyawa kekasih hatinya, stres, gila. Ditinggal kekasihnya, stres, gantung diri. Iman tak ada. Subhanallah. Dalam bab iman ini tentunya kita bertentangan dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah mengatakan iman itu sebagaimana pandangan khawarij, iman itu tak bertambah, tak berkurang. Iman itu ada sempurna atau hilang total semuanya. Khawarij, kalau ada sempurna, kalau hilang, batal semua. Kalau orang melanggar konsekuensi iman dengan melakukan dosa besar, misalnya berzina, habis menurut mereka imannya, kafir dia. Berdusta, kafir dia. Mencuri, kafir dia. Kata mereka, iman tak menerima kekurangan. Kata mereka, yang ada kalau rusak dengan maksiat, habis total, kafir dia. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini kaum siapa? Khawarij. Karena itulah mereka mengkafirkan kaum muslimin yang dianggap melakukan dosa besar. Dan isu yang mereka angkat selalu dari zaman ke zaman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Ya, dari situ mereka berangkat. Penguasa berhukum bukan dengan hukum Allah, kafir. Rakyat tak mengingkari, kafir. Kafirlah semua. Ya. Padahal hukum Allah SWT ini, orang tak mengamalkan hukum Allah bertingkat-tingkat. Tak sama. Ya. Makanya ayat juga bukan hanya satu, bukan fa'ulaikumul kafirun saja, juga ada fa'ulaikumul fasiqun. Mereka lah orang-orang fasik yang tak berhukum hukum Allah, mereka orang fasik. Dalam ayat lain, fa'ulaikum zalimun. Mereka zalim, tak satu ayat. Ada zalim, ada fasik, ada kafir, menunjukkan tak sama. Ya, mereka pukul rata semua. Ini khawarij, mazhabnya iman itu satu. Tak bertambah, tak berkurang, ada hilang atau sempurna. Subhanallah. Kita mengatakan tak sama iman itu. Tak sama iman Jibril sama iman kita. Tak sama iman Abu Bakar Siddiq dengan iman kita. Bahkan iman para sahabat dengan iman kita tak sama. Imam yang empat dengan kita tak sama imannya. Subhanallah. Mereka mengatakan iman satu kesatuan. Sebagian mengatakan iman cukup dengan mengakui Allah sebagai pencipta. Itulah iman. Ini pendangan ulama-ulama Jahmiyah, Jahmi bin Safwan. Kalau kau mengakui Allah sebagai Tuhan, dah kau beriman. Amalan tak masuk. Ya. Mengakui Allah sebagai pencipta, engkau dianggap beriman. Dengan itu Jahmiyah mengatakan secara tidak langsung iblis itu beriman, karena iblis juga mengakui Allah sebagai sang pencipta. Ini pandangan ulama-ulama Jahmiyah tentang iman. Ya. Ada lagi pandangan kelompok lainnya, namanya kelompok Murji'ah. Kata mereka iman adalah ucapan dan pembenaran belaka, amalan tidak. Amalan bukan iman. Pandangan Murji'ah. Karena itulah orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia iman dalam hatinya, selesai. Amalan enggak masuk ke dalam iman. Walaupun dia tak salat. Ini amalan salat ini. Tak menodai imannya. Imannya tetap sempurna. Ya, walaupun dia tidak mengeluarkan zakat, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, beriman sempurna imannya. Ini pandangan kaum Murji'ah. Subhanallah. Ada berapa pendapat tuh? Murji'ah, Khawarij. Tambah satu lagi. Siapa satu lagi kira-kira? Kelompok yang berikut, yang ketiga, kelompok ya, yang disebut dengan nama Mu'tazilah. Ya, dalam bab berbuat dosa besar, Khawarij mengatakan dia kafir. Ahlussunnah mengatakan dia tidak kafir, dia masih muslim, mukmin tapi naqisul iman, imannya tak sempurna. Itu orang mukmin, itu ahlussunnah. Muncullah paham Mu'tazilah. Orang berbuat dosa besar dalam hukum dunia bukan mukmin, bukan kafir. Jadi apa? Manzilatun baina manzilatain, poros tengah antara dua posisi. Bukan mukmin, bukan kafir. Di dunia ini Maka orang Mu'tazilah kebingungan kalau ditanya ini kuburnya di mana ini? Sini bukan mukmin, sini bukan kafir, di mana? Di tengah-tengah kuburnya. Mu'tazilah. Dalam hukum dunia, dalam hukum akhirat sama dengan khawarij. Orang-orang berbuat dosa besar kekal di neraka selama-lamanya, mustahil dikeluarkan dari neraka. Sehingga mereka menolak yang namanya syafaat. Tak ada syafaat. Sudah masuk neraka tak mungkin keluar. Mereka batalkan semua hadis tentang syafaat. Kalau Allah keluarkan, Allah enggak konsekuensi dengan janji-janjinya. Dia menjanjikan yang berbuat dosa neraka. Kok dimasukkan ke surga enggak konsekuensi, enggak konsekuen. Karena itulah mereka mengingkari syafaat mutlak. Ya, ini kelompok Mu'tazilah. Mereka masuk neraka kekal selama-lamanya. Ya, apa beda antara Khawarij dan Mu'tazilah bagi hukum orang makan dosa besar? Kata Mu'tazilah, hukuman mereka lebih ringan daripada hukuman orang-orang kafir. Kata Mu'tazilah. Khawarij, hukum mereka sama dengan hukuman orang-orang kafir. Ini dalam bab iman. Kalau sunnah tidak. Iman menurut al-sunnah, inilah yang tadi saya jelaskan. Perkataan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, diamalkan dengan semua anggota tubuh. Ya, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Ini perkataan para ulama dari zaman ke zaman. Ya. Kata beliau, naqsan an haqa'iqil kamal, mengurangi kesempurnaan hakikat daripada kesempurnaan iman. Maksiat itu mengurangi daripada kesempurnaan iman. Tentunya berbeda-beda, berkurangnya sesuai dengan jenis maksiatnya. Tentunya maksiat tak sama. Nabi mengatakan akbaru kaba'ir, dosa paling besar, berarti di bawahnya ada lagi. Ya, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Berarti di bawahnya ada lagi. Ya. La muhbitan lil iman, menurut ahlu sunnah, pelaku dosa besar, pelaku maksiat tidak gugur imannya. Karena masih ada akidahnya, masih ada akar imannya, masih ada. Yakinnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, mengimani Quran Kitabullah, tapi hawa nafsunya tak dapat ditaklukkannya. Sehingga akhirnya berzina, sehingga akhirnya mencuri, sehingga akhirnya menipu. Bagaimana dikatakan dia kafir? Wala qawla illa bi'amalin, tidaklah ada perkataan kecuali diiringi dengan amal. Kalau ngomong aja enggak ada iman. Wala qawla wala amala illa biniyatin, tidak ada ucapan, perkataan, tidak ada perbuatan akan menjadi bernilai kecuali diiringi dengan niat yang benar. Ucapan saja indah, perkataan indah. Ya. Amalannya baik tapi tak diiringi dengan niat yang benar, niatnya dalam berucap indah, beramal indah karena dipuji manusia. Ya. Dianggap tak beriman. Ya, wala qaula wala amala wala niyata illa bi muwafaqati sunnah. Tidaklah ada artinya perkataan iman, perbuatan iman, niat yang benar kecuali harus disempurnakan dengan mutaba'ah, dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Dengan itulah baru akan dikatakan bernilai di sisi Allah SWT. Ucapan belaka tak guna. Ucapan dan perbuatan tak guna jika tidak ikhlas, niatnya tak ikhlas. Ucapan, okey. Perbuatan, okey. Ikhlas, okey. Tak diterima kecuali dengan mutaba'ah atau sunnah, mengikuti sunnah. Banyak yang gagal paham dalam bab ini. Banyak yang mereka kerjakan dari amalan-amalan yang mereka anggap mengangkat derajat mereka ke surga, padahal ini adalah amalan yang menggiring mereka ke neraka karena tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Ini perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, bukan perkataan Syekh Muhammad bin Wahab. Ini masya Allah, jauhnya rentang waktunya. Ya. Orang paling benci orang-orang ahlu bid'ah itu mendengar kata bid'ah itu benci sekali mereka. Ya, benci. Tapi mereka tak mau disebut ahlu bid'ah hasanah, enggak mau mereka. Tidak mau. Cobalah bilang, Akhi, antum ada bidah sana. Ya, berarti antum ahlu bidah sana. Tak mau dia. Maunya ahlu sunnah wal jamaah. Padahal dia menghalalkan bidah sana. Ya, kita kembali mendalami lagi bagaimana akidah ahlu sunnah menurut al-imam Ibn Abi Zaid al-Qirwani rahimullah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa annahu la yukaffiru ahadan. La yukaffaru ahadun. Naam. Wa annahu la yukaffar la wa annahu la yukaffaru ahadun min ahli. La yukaffaru. Wa annahu la yukaffaru ahad ahadan min ahadun. Ahadun min ahli qiblati bi dhanbin wa in kana kabiran wala yahbitul imanu ghayru syirki billahi ta'ala. Kama ghayru syirki billahi ta'ala kama qala subhanahu لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَسْبُكَ وَأَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ. Tidak boleh dikafirkan orang-orang yang masih beragama Islam yang menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah dengan sekedar berbuat dosa. Wa in kana kabiran, walaupun dosanya besar, walaupun dia membunuh, tak bisa kita kafirkan dia. Kenapa tak bisa? Karena Allah tidak mengkafirkannya. Bahkan Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berkelahi berbunuh-bunuhan. Ya, fa in baqat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil lati tabghi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentang orang-orang beriman kalau mereka berselisih, fa'ifatan min al-muqtatalu fa aslu bainahuma. Andai kata dua kelompok orang beriman berselisih sampai mereka berperang, damaikan antara keduanya. Berperang kondisinya bunuh membunuh, tapi Allah masih menyebutkan kedua-duanya dengan lafaz orang-orang beriman. Jika dua kubu orang-orang beriman berperang, berarti dua-duanya masih dianggap beriman. Tak kafir. Ya, jadi tak boleh dikafirkan seseorang pun yang menghadapkan wajahnya ke kiblat hanya dengan melakukan dosa besar. Ya. Wala yahbitul imana ghairu syirki billahi ta'ala. Tidaklah ada yang menggugurkan iman kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya enggak gugur. Yang menggugurkan syirik, menyekutukan Allah. Apa contoh kesyirikan? Banyak. Kesyirikan dalam perbuatan banyak. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Meyakini jimat mendatang manfaat, meyakini kuburan keramat mendatang manfaat, menolak mudharat. Ini semua syirik besar. Tidaklah ada yang membatalkan iman kecuali syirik. Ini membatalkan iman. Datang ke dukun, yakin apa dikatakan dukun. Subhanallah, batal imannya. Pembatal keimanan ini. Apalagi jadi dukun. Jadi dukun. Ya, buka praktik perdukunan, jelas gugur imannya. Secara umum, adapun secara individu, tidaklah bisa kita katakan engkau kafir gugur iman. Karena harus ada syarat-syarat mengkafirkan seseorang. Tapi hukum umumnya, ya hukum umum. Kita harus dapat membedakan antara hukum general dengan hukum individu. Yang bergantung kepada jenazah yang telah meninggal, yang dia keramatkan, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, menyembelih untuknya, tapi kuburannya kita katakan kafir. Secara umum. Tapi jika ada si A, si B, si C melakukan hal perbuatan tersebut, tak bisa langsung dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Dia harus dipanggil, dia harus ditanya, dia harus dibantah syubhatnya, dijelaskan, diyakinkan, dipahamkan. Ada proses. Disuruh bertaubat, disuruh rujuk. Jika tak mau, diberi tempo 3 hari berpikir ulang, ini semua yang kau yakini salah. Barulah jatuh vonis kafir. Yang menjatuhkannya bukan setiap orang, tapi ulama yang ditunjuk pemerintah menegakkan hujah. Ketika dia hukum kafir, ketika itulah baru berlaku berbagai macam konsekuensi kafir. penggal kepalanya, dipisahkan dengan istrinya, tak dibagi harta warisannya, dikuburkan di tempat orang kafir, dan semacamnya. Jadi kaidahnya bukan setiap orang melakukan kekafiran langsung dihukumi kafir, menunjukkan rahmatnya Ahlussunnah. Bukan semua orang yang mengucapkan kata-kata kafir individunya dikafirkan kecuali telah tegak syarat-syarat tadi. Kama qala subhana Allah, yang berfirman subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta, ya Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan, layahbathanna amaluka, akan gugurlah amalan-amalanmu. Ini menunjukkan syirik menggugurkan amal. Subhanallah. Lepas semua jimat, campakkan semua apa namanya itu, benda-benda yang dianggap keramat, buang semua. Tangkal-tangkal raja-raja, buang semua. Jangan pernah datang ke dukun, apapun nama yang mereka sebut, apakah orang pintar, kiai, macam-macam, orang pandai. Tinggalkan mereka, kufur dengan mereka, mereka dajjal-dajjal. Baru akan sempurna iman. Dan ayat yang lain menunjukkan bahwasanya hanya syirik saja yang menggugurkan iman, yang lainnya tidak, adalah firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah enggak mengampuni orang yang menyekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni selain itu kepada siapa dikehendakinya. Selain daripada syirik yang dilakukan seorang, masih ada peluang Allah mengampuninya nanti di hari kiamat kalau dia tak sempat tobat di dunia. Naam, tafadhal. Wa anna 'ala al-'ibadi hafazatun yaktubuna a'malahum kama qala ta'ala, wa anna 'ala al-'ibadi hafazatan, wa anna 'ala al-'ibadi hafazatan yaktubuna a'malahum kama qala ta'ala, wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin. Qala ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Berkata Ibn Abi Zaid al-Qurwani rahimahullah, Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Malik As-Saghir, bahwasanya kita meyakini hamba-hamba itu ada malaikat-malaikat yang Allah utus menjaganya, mengawasinya, menulis apa yang mereka amalkan. Allahu Akbar. Ya, iman kita itu berkurang ketika kita tak peduli. Kiri kan ada malaikat tetap bermaksiat. Iman kita kurang. Ya. Mau ngomong yang tidak benar, kiri kanan ada malaikat, tetap ngomong tak benar, imannya kurang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafidzin," sungguh atas kalian dikirimkan Allah para malaikat-malaikat penjaga, kiraman katibin. Mereka menulis. Mereka makhluk-makhluk yang mulia. Banyak-banyaklah kita menangis atas dosa-dosa kita yang telah kita buat. Tak malu kita kepada malaikat yang menulis kiri kanan. Tak malu kepada Allah yang melihat kita, As-Sami'ul Basir, masih tetap kita lakukan. Allah musta'an. Allah maghfir lana dzambana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ya. Maka cepatlah kita kembali bertobat terkala kita merasa salah. Beristighfar, menangis, sujud. Allah. Di antara hikmah orang berdosa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, agar orang tidak sombong, agar seketika dia tahu dia hamba yang begitu lemahnya, hinanya, tanpa bantuan Tuhannya, tanpa bantuan Tuhannya dia tak akan pernah selamat. Orang tak pernah berdosa sombong, tapi ketika dia berdosa sadar, dia semakin bertambah takutnya kepada Allah, berlinanganlah air matanya dengan dosa yang diperbuat, dengan itulah Allah merahmatinya. Lepas dari dosa? Mustahil. Ya. Semakin khusyuk dia beribadah dengan dosa yang dia buat. Ingat dosa, menangis. Ingat dosa, takut. Ya. Ini diantara hikmah adanya dosa. Bukan menyuruh kita berbuat dosa, tapi ini hikmahnya. Ya. Dengan itulah ada nama Allah At-Tawwab, Tuhan yang Maha Penerima Taubat. Kalau enggak ada hamba yang berdosa, tidak akan pernah ada nama Allah At-Tawwab, penerima taubat. Dan ternama Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Ghafur, Kalau tak pernah berbuat dosa manusia, tak ada nama Allah Al-Ghaffar, tak ada Al-Ghafur. Subhanallah. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insya, ketika Allah menyebutkan ciri-ciri yang bertakwa, orang yang berbuat dosa seketika sadar, beristighfar, taubat kepada Tuhannya. Alladzina idza fa'alu fahsyatan dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau mereka buat dosa seketika ingat Allah, seketika mereka minta ampun untuk dosa mereka. Allahu Akbar. Allah juga berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada kalimat yang terucap kecuali di sisi kiri kanannya ada malaikat-malaikat yang mencatat, raqibun, yang terus memantau, atidun, yang tak pernah terluput. Tak pernah terluput. Kalau kita merekam, kadang-kadang ada yang luput, kadang-kadang tak jelas. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang habis baterai di tengah. Malaikat tak ada habis baterai. Lengkap semua apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar. Naam, Syekh. Wa anna malakal mauti yaqbidul arwaha kullaha biiznillahi ta'ala mata syaa'a kama qala ta'ala qul yatawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum. Asmuka. Berkata Ibn Abi Zaid al-Qurwani, kita mengimani bahwasanya ada malakul mauti. Ini nama yang benar dari Allah, bukan Izrail. Izrail yang terkenal bukan nama malaikat pencabut nyawa, karena hadisnya tak sahih. Yang sahih adalah malakul maut. Ini nama yang Allah berikan dalam Quran. Bahwasanya malakul maut kita imani akan mencabut ruh-ruh manusia seluruhnya dengan izin Allah. Kapan Allah mau. Kita ini sekarang masih menyatu antara ruh dan badan kita. Akan datang masanya Allah suruh pisahkan antara ruh dan badan. Itulah namanya kematian. Sungguh tak diketahui kapan kematian datang. Subhanallah. Ada artis buat, kemana kita mau pergi? Siapa tahu? Subhanallah. Tak, ditabrak, mati, tewas di tempat. Semua kita tahu kemana kita pergi. Ilallah, kita akan pergi kepada Allah. Cepat atau lambat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan berpulang kepadanya. Kemana kau pergi? Kepada Allah Jalla wa'ala. Kapan? Tunggu masanya datang. Kemana-mana pun kita pergi, di dunia ini akan kembali kepada Allah jua. Ya. Sama qala ta'ala, Allah berfirman, qul, katakan Muhammad, yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, akan mewafatkan kalian malaikat maut yang ditugaskan untuk kalian. Namanya malakul maut. Kapan? Wallahu alam. Kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Taklah ada satu pun dia yang tahu di bumi mana dia meninggal. Tak tahu kita apakah di Tamiangnya nanti rumah kita di dunia ini terakhir. Apakah ada sungai panas. Tak tahu kita. Mungkin bukan di Tamiang, bukan di sungai panas. Bukan di Batam, mungkin di Surabaya, mungkin di Jakarta, mungkin di Medan, mungkin di dalam laut. Mungkin di atas udara matinya. Mungkin di hutan. Tak ada yang tahu. Yang jelas pasti datang. Siap-siapkan sajalah bekal masing-masing kita berupa amalan saleh, zikrullah, menimba ilmu, berdakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Naam, Syekh. Wa annal khalqa mayyituna bi ajalihim. Wa annal khalqa mayyituna bi ajalihim. Sesungguhnya makhluk itu akan mati ketika telah tiba ajalnya. Sekarang kita masih bisa datang, duduk, bersimpuh, ketawa, menangis, karena masih ajal ada. Akan datang, ajal pun datang pula, selesai. Naam. Fa arwahu ahli sa'adati baqiyatun mun'amatun ila yaumil qiyamah. Wa arwahu ahli syaqai. Wa arwahu ahli. Wa arwahu ahli syaqai fi sijjin mu'adzabatun ila yaumiddin wa anna syuhada'a ahya'un inda rabbihim yurzaqun wa anna 'adzabal qabri haqqun wa annal mu'minina yuftanuna fi quburihim wa yutghatuna wa yus'aluna wa yusabbitullahu man tiqa man ahabba tathbitah. Naam. Fa arwahu ahli as-sa'adah, maka ruh orang-orang yang berbahagia, beruntung, orang beriman, baqiyatun munaamatun, maka akan tetap dalam kenikmatan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Subhanallah. Kenikmatan bagi orang beriman itu bukan di dunia ini, nanti ketika mati. Dari situlah bermula kenikmatan yang abadi sampai hari kiamat. Di dunia ini kenikmatan yang hanya mimpi saja. Mimpi jumpa bidadari, mimpi nikah dengan bidadari, terbangun ternyata masih istriku yang dulu juga. Inilah dunia. Kita akan terjaga daripada mimpi kita ketika mati. Baru terbuka mata itu. Baru tahu inilah kehidupan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun, sungguh negeri akhirat itulah kehidupan kalau mereka tahu dunia ini hidup main-main ini. La'ibun wa lahwun, senda gurau, permainan. Fakhurun bainakum, berbangga-bangga, tengoklah status-status orang. Bangga anaknya sarjana, bangga dirinya hebat, bangga kebanggaan, tafakhurun. Bainakum, antara kalian. Watakatsurun, berlomba-lomba memperbanyak, fil amwal, dalam harta, wal aulad, anak-anak. Inilah dunia. Subhanallah. Jadi hakikat ruh itu akan mendapatkan kenikmatan yang kekal setelah pindah daripada bumi yang penuh dengan kotoran ini. Subhanallah. Orang-orang beriman tak layak takut kepada kematian. Itulah masanya dia berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan rombongan para sahabat, berjumpa dengan nabinya dan seterusnya. Ya. Mereka merindukan hal ini tapi dilarang mati, dilarang meminta kematian. Karena kehidupan Allah berikan itu baik bagi mereka untuk menambah bekal. Kata Nabi, la yatamanna ahadukumul mauta, jangan sampai kalian minta-minta mati di durrin nazala bihi, gara-gara ada musibah datang melandanya. Tak boleh. Wa arwahu ahli syaqa fi sijjin, adapun ruhnya orang-orang yang binasa, celaka, orang-orang bermaksiat, munafiqun, kafirun, musyrikun, mulhidun, ateis, komunis, semuanya mereka fi sijjin, dalam penjara, diazab sampai hari kiamat. Wa anna syuhada'a ahya'un inda rabbihim, adapun arwahnya para syuhada tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, mereka diberi rezeki. Arwahnya para syuhada hinggap dalam burung-burung di surga, terbang ke mana dia mau. Subhanallah. Wa anna 'adzabal qabri haqqun, dan sungguh meyakini ahlu sunnah azab kubur itu ada. Wa annal mu'minina yuftanuna fi quburihim, mereka yakin orang-orang beriman nanti masuk ke dalam liang kubur, dalam alam kubur akan difitnah, maksudnya akan diuji, ditanya malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabi yang diutus kepadamu, apa ilmumu, apa kitabmu, apa agamamu, akan ditanya. Wa yudghatun wa yus'alun, kita meyakini setiap orang manusia, apapun dia, siapapun dia, bahkan nabi-nabi pun akan yudghatun. Man yudghatun, akan dijepit oleh bumi. Semua, tidak ada kecualian. Kata Nabi, andai kata ada orang boleh selamat daripada jepitan tanah ketika dalam alam barzakh, akan selamatlah saat, tapi saat pun tak selamat. Masya Allah. Jadi cuman, takut kita. Ulama menyebutkan, berbeda antara jepitan bumi terhadap orang beriman dan orang kafir. Bumi ini adalah ibu kita, asal kita. Tatkala kita kembali kepada ibu kita, lama tak berkunjung, akhirnya pulang kembali ke ibu. Ibu itu begitu kuat menjepit sang anak, memeluknya. Begitulah kerinduan bumi kepada orang-orang beriman. Nah, itulah tafsirannya. Subhanallah. Bayangkan anak-anak lama tak pulang, jumpa ibu, dipeluk ibu kuat-kuat, tak mau dilepasnya. Begitulah ad-daghtah dalam kubur, bukan azab. Tapi bagi orang-orang yang bermaksiat, subhanallah, ya, maka jepitannya adalah benar-benar jepitan memporak-porandakan dirinya. Dan mereka akan ditanya, wa yuthabbitullah mantiqa man ahabba tathbita. Ketika itulah Allah akan mudahkan, Allah akan beri taufik, ilham, petunjuk orang-orang yang dia inginkan, yang dia kehendaki untuk menjawab dengan mudah. Allahu Akbar. Ya. Siap-siaplah kita semua akan berjumpa dengan alam kubur. Siap-siaplah kita untuk menjawab pertanyaan, dan itu semua pertanyaan akan dijawab dengan bukti amal, bukan dengan omongan, bukan dengan dihafal-hafalkan. Tak ada gunanya setiap hari kita ngapal-ngapalkan. Jika datang kepada malaikat, siapa Tuhan mengatakan Allah, tak ada guna, bukan dihafalkan. Amal yang buktikan. Ustaz, bagaimana seorang nanti di akhirat jika semasa hidupnya salatnya sekali-sekali saja, apa sebaiknya amalan anaknya untuk dia? Ahlussunnah berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan kalau dia meninggalkannya karena malas. Kalau yang mengatakan mengkafirkan, mereka meyakini akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Yang mengatakan tak kafir, kata mereka, berarti masih ada peluang untuk mendapatkan rahmat Allah, maka boleh dimintakan untuknya doa dan diserahkan urusannya kepada Allah, karena ini merupakan dosa besar sebagaimana dosa-dosa lainnya. Wallahu tabaraka ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa khadu'an alhamdulillah bil'alamin.